tembang sudah saya lantunkan. Alhamdulillah. Kejora, bisa nyanyinya? Ayo kita nyanyi bareng. Iya. Okay. Boleh, boleh, boleh. Ya mungkin okay. Ini masih dilanjut Pak? Ya, masih lanjut? Masih semangat walaupun panas? Iya, saya minta Bang Jateng. Bangnya orang Jawa Tengah. Terima kasih.